banyak buaya. Setelah kau habis, kau dibuangnya. Kau dibuangnya. Yo, yo. Kalau cinta gak harus peluk-pelukan, kalau sayang gak harus cium-ciuman, karena kita belumlah ada ikatan, belum muhrim, takut dosa, takut Tuhan. Emang aneh zaman sekarang, zaman edan, belum nikah perutnya bunting duluan, karena bebas gara-gara pergaulan, karena cinta, karena sayang kebablasan. Syukur-syukur ada pertanggung jawaban, buru-buru cepat-cepat dinikahkan, siap-siap lelaki kabur duluan, perut bunting awas jangan digugurkan, murung diri diam-diam dikontrakan, malu-malu takut-takut ketahuan, 8 bulan perut bunting kelihatan, anak lahir bapak mana, bapak mana. Jagalah dirimu, jaga kehormatanmu, karena lelaki banyak buaya. Setelah kau habis, kau dibuangnya. Kau dibuangnya. Yo, yo. Kalau cinta gak harus peluk-pelukan, kalau sayang gak harus cium-ciuman, karena kita belumlah ada ikatan, belum perutnya bunting duluan, karena bebas gara-gara pergaulan, karena cinta, karena sayang kebablasan. Syukur-syukur ada pertanggung jawaban, buru-buru cepat-cepat dinikahkan, siap-siap lagi kabur. Jaga kehormatanmu, karena